Sabtu malam ku sendiri, biar temanku nanti di sekitar ku lihat dia. Tiada seindah dulu, mungkinkah ini berarti aku telah patah hati. Walaupun ku berkata bukan, bukan itu, penyesalanku semakin dalam dan sedih. Telah ku serahkan semua milik dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Mudah-mudahan ini hanya mimpi, hanya mimpi. Kisah sedih di hari Minggu yang selalu menyiksaku. Ku takut ini kan ku bawa sampai mati. Penyesalanku semakin dalam dan sedih. Telah ku serahkan semua milik dan hidupku. Aku tak mau